Mengapa baru engkau sadari setelah sekian lama kau pergi, pergi meninggalkan aku sendiri menahan perih. Dan kini baru engkau sesali, berharap untuk aku kembali, kembali mencintai kamu seperti yang dulu. Sudah lupakan cerita kita yang dulu pernah kita lalui bersama. Sudah lupakan semua tentang kita. Maafkan aku, bisa lagi ku bersamamu, mencintaimu. Biar ku pendam dalam hatiku sakit yang ku berikan dulu. Lupakan semua cerita cinta yang pernah ada di antara kita. Usailah sudah, biar berlalu menjadi kenangan hidupku. Kita yang dulu pernah kita lalui bersama, sudah lupakan semua tentang kita.